السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Tema kita siang ini saya akan mengangkat satu tema namanya Al-Haya, malu. Malu ini inkibadun nafsi an ityani amrin makhafatadz dzambi, yaitu mengendalikan diri untuk melakukan satu perkara yang kalau kita lakukan perkara itu kita akan dicela, dicaci, dikomentari oleh orang lain. Sehingga ketika kita dikomentari, dicaci, dicela, muncul perasaan tidak enak pada diri kita. Itulah malu. Malu ini satu sifat yang sangat melekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyampaikan kepada kita, malu itu ada tiga macam. Yang pertama, al-haya' minallah, malu kepada Allah. Ini kalau kita punya perasaan malu kepada Allah, berarti kita berada pada puncak iman kita yang sebenarnya. Apa maksudnya malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu yakunu bimtithali awamirihi jalla wa ala wal kaffi ala zawajirihi wal ihtimam bi mubasharati ma khatara al insan, yaitu tentu bentuk malunya kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dibuktikan dengan respon kita untuk melaksanakan semua perintah Allah tanpa reserve. Alhamdulillah keberadaan kita pada siang ini bukti bahwa kita punya perasaan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak pernah melihat Allah, walaupun kita tidak pernah berkomunikasi, berbicara langsung dengan Allah, Allah pun juga tidak langsung berbicara dengan kita, tapi kita muncul perasaan merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampean bisa lihat pada saat ini orang yang kemudian perasaan malunya kepada Allah tidak ada, ini bukti ada panggilan adzan seperti ini tidak tersentuh sedikit pun untuk kemudian merespon perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau punya malu kepada Allah, semua perintah Allah sami'na wa ata'na. Begitupun wal kafu an zawajirihi. Orang kalau punya perasaan malu kepada Allah tidak akan terjebak dengan apa yang dilarang oleh Allah. Apapun maksiat, sekecil apapun pula dosa yang mudah hinggap dalam kehidupan kita, kita merasa malu. Kenapa? Karena kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dialah Allah yang selalu bersama kamu. Aina ma kuntum, di manapun kamu berada. Di masjid kita merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kantor kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di rumah kita juga merasa dipantau dan dilihat, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada merasa Allah memantau kita. Ini berarti kita berada pada puncak keimanan kita. Inilah yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-haya minal iman. Malu itu merupakan iman itu sendiri, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kedua, ikhwatul iman, adalah al-haya minan nas. Malu kepada sesama manusia. Ini malu yang sering kita rasakan, ya. Ini sudah jelas-jelas melihat kita. Tapi ada orang dalam kehidupan ini, ma'asyal muslimin, tidak merasa malu dia bermaksiat kepada Allah. Bahkan dosa-dosa yang sudah dia tutup, ditutup oleh Allah, dirahasiakan oleh Allah, tidak kelihatan sama orang lain, dia ceritakan pada orang lain. Inilah bentuk orang yang sudah tidak punya perasaan malu kepada orang lain. Menunjukkan maksiatnya, bangga menceritakan kelakuan-kelakuan yang melanggar aturan Allah kepada orang lain. Contoh, saudara sekalian, mudah-mudahan tidak terjadi dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan kita juga dijauhkan dari suasana seperti ini. Ada sebagian muslim, tadi malam dia mabuk, dia habis minum. Kemudian, Allahu Akbar, sekaligus hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian dia tidak hanya mabuk, tapi dia juga zina. Ya, dengan seorang wanita. Kemudian Allah tutup perbuatan dosa yang dia lakukan. Dia yang tahu cuma dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau orang ini kemudian dia sadar dan kembali kepada Allah, taubat dengan taubatan nasuha, Allah hapus semua dosa-dosa itu. Kullu ummati mu'afiyun, kata Allah, kata Nabi. Semua umatku pada hakikatnya akan diampuni semua dosanya sebesar apapun pula, selama dia mau taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Illal muhajirun. Mohon maaf, ilal mujahirun, kecuali orang yang kemudian menceritakan aibnya itu. Ditutup malam harinya oleh Allah, justru pagi harinya dibuka kepada orang lain. Saya tadi malam mabuk. Tidak hanya mabuk, saya ketemu dengan fulana, kemudian saya zina. Nikmatnya, ini menceritakan aibnya, ma'asyal muslimin. Saudara, inilah bentuk malu yang sudah tidak ada di antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Na'udzubillah. Yang repot, Pak, ini sekaligus tanpa kita sadari banyak terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita. Bahkan banyak saat ini orang tua menceritakan masa lalunya, aib masa lalunya, dosa masa lalunya kepada putra-putrinya, kepada anaknya. Papamu dulu, kata ibunya. Mamamu dulu ketika pacaran sama papa. Allah sudah menutup aibnya, dibuka kepada anaknya sendiri gitu. Waduh, sampai hal-hal yang sangat privasi, yang sangat sensitif, tidak pantas diceritakan pada anak kita, diceritakan pada anak kita. Dulu papa kalau nonton bioskop berdua dengan mamamu, mamamu suka begini. Ini omongan apa, ma'asyil muslimin? Aib yang ditutup oleh Allah, dibuka. Nah, ini yang dikatakan oleh para ulama, al-haya minan nas, malu kepada sesama manusia yang kemudian tidak ada dalam kehidupan kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Orang ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dayyus. Apa dayyus? Orang yang sudah dicabut rasa malunya. Menceritakan keburukannya, menceritakan aib-aib pribadinya kepada orang lain tanpa ada beban, ma'asyal muslimin. Hati-hati, ikhwatal iman. Ya, Allah sudah memberikan jaminan lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu kita manusia, kita punya hawa nafsu, pasti terjebak dengan yang namanya dosa dan kesalahan. Tutup rapat-rapat dosa dan kesalahan kita. Ceritakan, Pak, keluhkan curhat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah punya sifat Tawwab, punya sifat Rahman, punya sifat Rahim, punya sifat Ghafur. Yang semua itu diberikan kepada manusia. Selama kita tidak menceritakan kepada orang lain, mu'afiyun, semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya, kata ulama-ulama kita mengatakan, al-haya minan nas fayakunu bikafil adha wa tarkil mujahara bilqabhi. Tidak mau ganggu orang. Tidak suka bermaksiat, kemudian maksiatnya kelihatan sama orang. Ya, dan inilah menunjukkan kesempurnaan kepribadian seseorang, tidak mau aibnya diceritakan kepada orang lain. Ikhwatal iman, berbahagialah kalau masih ada sifat seperti ini pada diri kita. Aib-aib kita, ya, kemudian kita tutupi rapat-rapat, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ada namanya haya'ul insan min nafsi. Jadi ada malu kepada Allah, malu kepada sesama manusia, yang ketiga malu pada dirinya sendiri. Malu kepada dirinya sendiri. Ya, ada juga, Pak, orang saat ini yang tidak punya perasaan malu pada dirinya sendiri gitu. Ini biasanya, Pak, kalau sudah dua sifat yang pertama sudah tidak ada. Kepada Allah tidak punya perasaan malu, kepada sesama manusia juga tidak punya perasaan malu, sampai pada dirinya sendiri tidak punya malu. Apa contohnya, jamaah sekalian? Dikatakan oleh kitab, dalam kitab ini, wa yakunu bil iffah, orang itu punya harga diri. Kalau orang tidak punya malu pada dirinya, tidak punya harga diri. Ada problem sedikit, menceritakan kepada orang lain. Berat. Saya ada musibah besar. Padahal, Pak, semua orang juga mengalami musibah itu. Ya. Kemudian, wasinatil khulwat, apa namanya? Kalau bahasa kita ini, suka curhat, Pak. Ya. Bercerita tentang kelemahan.